kenapa HP makin mahal tapi nggak makin pintar? Gue inget banget waktu ganti dari HP lawas ke yang baru 5 tahun lalu. Rasanya kayak naik kelas langsung. Kamera tiba-tiba tajam, loading aplikasi kilat, baterai awet seharian penuh. Sekarang, ganti HP flagship ke flagship berikutnya cuma berasa beda tipis. Benchmarknya naik, tapi WhatsApp tetap aja WhatsApp. Instagram tetap nge-lag kalau sinyal lagi jelek. Yang bikin frustrasi, harganya naik terus. Dulu HP flagship 7 juta udah dapet yang kenceng banget. Sekarang harga segitu cuma dapet mid-range, sementara flagship udah nongkrong di angka 12-20 juta. Logikanya kan harusnya kebalik. Teknologi makin matang, produksi makin efisien, harga turun. Kok malah naik? Ini bukan nostalgia. Ini realitas industri yang udah bergeser dari bikin produk lebih pintar jadi bikin produk terlihat lebih mahal. Grafik kenaikan harga smartphone flagship dari tahun ke tahun, meski inovasi teknologi melambat, harga smartphone flagship terus meningkat setiap tahun, sementara peningkatan performa dan fitur semakin sulit dirasakan pengguna. Inovasi smartphone sudah mentok, tapi harga belum. 10 tahun lalu, lompatan teknologi HP itu brutal. Tahun 2012 ke 2015 aja udah kayak beda generasi. Dari layar 480p ke Full HD, dari single core ke octa-core, dari kamera 5MP yang buram ke 12MP yang jernih. Lo bisa ngerasain bedanya langsung. Sekarang coba bandingin HP flagship 2023 sama 2025. Apa yang beda? Kamera naik dari 50MP ke 200MP, tapi foto hasil jepretannya di layar HP ya sama aja kualitasnya. Refresh rate dari 120Hz ke 144Hz, bedanya cuma kerasa kalau lo main game kompetitif, itu pun subtle banget. Chip Snapdragon 8 Gen 2 ke Gen 3. Benchmark naik 15%, tapi buat buka aplikasi sehari-hari, nggak berasa. Baterai 5000 mAh tetap 5000 mAh. Kuma charging jadi 120 watt dari 67 watt. Gunanya ngisi penuh 10 menit lebih cepat. Padahal kebanyakan orang ngecas sambil tidur. Ini bukan inovasi yang mengubah pengalaman. Ini iterasi kecil yang dikemas jadi revolusi besar. Dan harganya tetap naik 2-3 juta rupiah tiap tahun. Kenapa bisa begini? Karena industri smartphone udah nyampe titik diminishing returns. Untuk bikin perbedaan yang signifikan sekarang, butuh biaya R&D yang jauh lebih besar, tapi hasilnya belum tentu langsung terasa sama konsumen. Jadi yang dilakukan produsen, perbaiki sedikit-sedikit, tapi jual dengan narasi breakthrough technology. Yang dijual sekarang bukan fungsi, tapi persepsi. Coba ingat terakhir kali lo lihat iklan HP. Yang dijual apaan? Premium design with aerospace grade aluminium. Pro level camera system, ultimate flagship experience. Semua itu bahasa marketing buat bilang, ini HP mahal dan lo harusnya merasa spesial pakai ini. Yang jarang dibahas, apakah lebih tahan jatuh? Spoiler, enggak, malah makin rapuh. Apakah lebih awet dipakai 3-4 tahun? Update software biasanya cuma 2-3 tahun. Apakah lebih mudah diperbaiki kalau rusak? Justru makin susah. Banyak one komponen yang di solder permanen. Belakang HP sekarang pakai kaca. Kenapa? Biar kelihatan premium. Fungsinya apa? Nggak ada. Malah bikin HP lebih gampang pecah, lebih licin, lebih berat. Tapi kaca itu terlihat mahal, dan itu yang penting buat industri sekarang. Gue pernah nulis soal kenapa Pentagon takut Huawei, dan salah satu poinnya relevan di sini, produsen besar sekarang nggak cuma jual hardware, tapi jual ekosistem dan citra. HP mahal itu bukan cuma alat komunikasi, itu simbol status. Perbandingan material smartphone premium berbahan kaca dengan smartphone mid-range berbahan plastik yang lebih tahan benturan. Material premium seperti kaca sering terlihat mewah, tapi justru lebih rapuh dibanding plastik polikarbonat yang digunakan di banyak HP mid-range. Inovasi marketing lebih canggih dari inovasi produk. Ini bagian yang paling bikin kesel. Kalau lo perhatiin, copywriting iklan HP sekarang itu genius, tapi produknya biasa aja. Contoh nyata, AI-powered camera system, algoritma post-processing yang nge-sharpen foto sama ngurangin noise. Ini teknologi yang udah ada dari 5 tahun lalu, cuma dikasih label AI, biar kedengeran futuristik. Adaptive Performance Engine, throttling CPU yang pinter. Jadi kalau HP panas, performa diturunin. Ini fitur dasar dari chip modern, tapi dikasih nama fancy biar kedengeran eksklusif. Promotion Display Technology Variable Refresh Rate. Artinya layar bisa turun dari 120Hz ke 60Hz atau bahkan 1Hz kalau kontennya statis, biar hemat baterai. Berguna? Iya, revolusioner. Enggak, ini cuma optimasi standar. Jargon-jargon ini efektif karena kedengeran teknis, tapi nggak perlu dijelasin secara detail. Konsumen dengar AI, langsung ngerasa dapat teknologi cutting edge. Padahal realitanya cuma update software yang increment. Marketing sekarang lebih inovatif daripada produknya. Dan itu masalah besar. Konsumen juga punya andil dalam siklus ini. Oke, ini bagian yang nggak enak tapi harus diomongin. Kita sebagai konsumen juga ikut nge-feed siklus ini. Gua tahu orang yang ganti HP tiap tahun. HP lamanya masih mulus, baterai masih 80%, performa masih oke. Tapi tetap ganti karena udah setahun atau pengen yang baru. Gua juga lihat orang beli HP flagship 15 juta rupiah, tapi penggunaan sehari-harinya cuma Instagram, WhatsApp, Netflix. Buat use case sama itu, HP 4 juta rupiah juga udah lebih dari cukup. Tapi yang dibeli tetap yang mahal karena lebih puas rasanya. Selama perilaku kayak gini terus ada, produsen nggak punya insentif buat nurunin harga atau fokus ke inovasi yang benar-benar ngubah pengalaman. Mereka tahu produk mahal tetap laku, meski perbedaannya cuma kosmetik. Ini bukan victim blaming, tapi kita harus sadar bahwa keputusan beli kita ngasih sinyal ke industri tentang apa yang mereka harus prioritaskan. Dan sinyal yang kita kasih selama ini, harga dan citra lebih penting daripada fungsi real. Ekosistem lock-in bikin kita susah pindah. Ilustrasi ekosistem perangkat smartphone yang saling terhubung dan membuat pengguna sulit berpindah merek. Ekosistem yang terintegrasi menciptakan switching cost tinggi, membuat konsumen terjebak dalam satu merek meski harga terus naik. Salah satu alasan kenapa harga bisa terus naik adalah ekosistem. Kalau lo udah invest di Apple ekosistem, MacBook, iPad, Apple Watch, AirPods, ganti ke Android jadi ribet banget. Sebaliknya juga sama. Gua pernah bahas lebih detail soal ini di artikel evolusi ekosistem Xiaomi di Indonesia, tapi intinya sama. Begitu lo masuk ke satu ekosistem, biaya untuk keluar, switching cost, jadi sangat tinggi. Produsen tahu ini. Makanya mereka nggak cuma jual HP, tapi jual layanan berlangganan, cloud storage, aksesoris eksklusif. Lo jadi terkunci dan mereka bebas naikin harga karena tahu lo nggak gampang pindah. Ilustrasi jargon marketing smartphone seperti eye camera dan pro performance yang lebih menonjol daripada inovasi nyata. Istilah marketing terdengar futuristik, tapi sering hanya membungkus fitur lama dengan nama baru agar terlihat inovatif. HP mid-range sekarang lebih jujur dari flagship. Ini ironis, tapi HP mid-range sekarang sering lebih fokus ke fungsi daripada flagship. Ambil contoh Poco F5 atau Realme GT Neo 5. Harga di kisaran 4-5 juta rupiah, tapi lo dapet chip flagship tahun lalu, Snapdragon 8 plus Gen 1 yang masih lebih dari cukup buat gaming berat, layar AMOLED 120Hz yang kualitasnya nggak jauh beda dari flagship, charging 150W yang ngisi penuh cuma 15 menit, baterai 5000 mAh yang awet seharian, yang nggak lo dapet, bodi kaca premium, sertifikasi IP68, kamera tele 10x zoom, wireless charging. Pertanyaannya, lo butuh semua itu nggak? Buat kebanyakan orang jawabannya nggak, tapi flagship tetap laku karena yang dijual bukan fitur, tapi perasaan punya yang terbaik. HP mid-range nggak pura-pura, mereka bilang. Ini speknya, ini harganya, cocok buat lo yang butuh performa tanpa bayar premium buat fitur yang jarang kepake. Lebih jujur, lebih value for money. Sebenarnya HP pintar itu kayak apa? HP pintar bukan yang paling mahal. HP pintar itu yang responsif konsisten. Nggak cuma kenceng di bulan pertama, terus ngelak setelah setahun. Ini soal optimasi software dan pengelolaan memori yang benar. Efisien daya baterai 4.500 mAh yang dikelola dengan baik lebih awet daripada 5.500 mAh yang boros karena background proses nggak terkontrol. Update jangka panjang dapat update OS minimal 3 tahun dan security patch 4-5 tahun. Ini jarang dibahas tapi penting banget buat keamanan dan fungsionalitas jangka panjang. Mudah diperbaiki. Kalau layar pecah atau baterai drop, ganti komponennya nggak harus ke service center resmi yang mahal. Ini soal desain modular, first design yang sengaja dibikin susah dibongkar. Tapi industri sekarang nggak prioritas ini semua. Mereka prioritas margin profit dan product cycle yang cepat biar konsumen ganti HP lebih sering. Teknologi. Sebenarnya sudah ada, tapi dirilis bertahap. Ini yang bikin gue paling sebel. Banyak teknologi yang sebenarnya udah matang sejak 2-3 tahun lalu, tapi baru dirilis sekarang. Contoh, under display kamera teknologi ini udah ada sejak 2019 di prototype, tapi baru jadi fitur mainstream di flagship 2024. Kenapa lama? karena produsen bisa jual bertahap. Pertama jual yang notch, terus hole punch, terus baru under display. Setiap iterasi dijual sebagai inovasi besar. Fast charging 200 watt plus teknologi charging super cepat udah ada sejak 2021, tapi kebanyakan brand tetap pakai 65 sampai 120 watt. Kenapa? Karena mereka bisa ngejual upgrade charging speed sebagai fitur baru di generasi berikutnya. Ini namanya planned innovation atau feature gating. Produsen punya roadmap 3-5 tahun ke depan dan mereka sengaja nge-hold fitur tertentu biar bisa dijual sebagai upgrade nanti. Konsumen dikasih ilusi kemajuan, padahal sebenarnya cuma dikasih apa yang seharusnya udah ada dari dulu. Diagram planned obsolescence yang menjelaskan siklus penurunan performa smartphone untuk mendorong pembelian baru. Planned obsolescence membuat smartphone dirancang agar terasa usang lebih cepat, mendorong konsumen untuk upgrade meski perangkat masih layak pakai. Faktor eksternal, inflasi, supply chain, dan tarif. Oke, adil juga kalau gua bahas faktor eksternal yang ngaruh ke harga. Sejak pandemi 2020, supply chain komponen elektronik berantakan. Harga chip naik, ketersediaan terbatas, biaya logistik melonjak. Ini real dan ngaruh ke harga final produk. Inflasi global juga faktor. Daya beli menurun, tapi biaya produksi naik. Produsen ngepas biaya ini ke konsumen. Di Indonesia khususnya, ada faktor tambahan. Regulasi TKDN, tingkat komponen dalam negeri, yang bikin produsen harus invest lebih buat pabrik lokal. Ini naikin biaya operasional yang ujung-ujungnya juga ngaruh ke harga jual. Tapi, dan ini penting, kenaikan biaya eksternal nggak sebanding dengan kenaikan harga jual. Margin profit produsen HP flagship masih berkisar 30-40%, bahkan ada yang sampai 50%. Artinya mereka tetap bisa turunin harga tanpa rugi, cuma yang nggak akan seprofitable itu aja. Apa yang bisa kita lakukan? Gua nggak naif mikir artikel ini bisa ngubah industri, tapi setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai konsumen. 1. Beli berdasarkan kebutuhan, bukan tren. Sebelum beli HP baru, tanya diri sendiri, apa yang HP ini bisa lakuin yang HP lama gua nggak bisa? Kalau jawabannya cuma lebih baru atau lebih keren, tahan dulu. 2. Pertimbangkan HP mid-range atau flagship tahun lalu. Flagship tahun lalu biasanya turun harga 30-40% setelah model baru rilis, tapi performa masih sangat layak. Atau ambil mid-range yang speknya udah overkill buat kebutuhan sehari-hari. 3. Jangan terjebak ekosistem terlalu dalam. Kalau bisa, jangan invest terlalu banyak di aksesoris atau layanan eksklusif satu brand. Pakai layanan cross-platform kayak Google Drive, Spotify, Netflix yang bisa dipindahin ke HP merek apapun. 4. Rawat HP biar awet. Pakai case yang benar, jangan charge sembarangan, hapus aplikasi yang nggak kepake. HP yang dirawat bisa tahan 3-4 tahun tanpa penurunan performa signifikan. Ini ngasih sinyal ke produsen bahwa kita nggak butuh ganti HP tiap tahun. 5. Kasih feedback ke produsen. Kalau lo aktif di forum atau sosmed, suarakan apa yang lo pengen dari HP berikutnya. Produsen tracking sentimen konsumen. Kalau demand terbesar adalah HP awet dan harga reasonable, mereka bakal adjust strategi. Kesimpulan, harga naik. Karena kita membiarkannya, HP makin mahal, bukan karena teknologinya makin canggih. Teknologi sudah melambat progresnya, tapi harga terus naik karena industri berhasil ngubah narasi dari alat yang lebih baik, jadi status yang lebih tinggi. Selama kita sebagai konsumen terus validasi perilaku ini, ganti HP tiap tahun, beli flagship padahal nggak butuh, bela brand kayak bela tim sepak bola, industri nggak punya alasan buat berubah. HP pinter bukan yang paling mahal. HP pinter itu yang efisien, awet, dan sesuai kebutuhan. Sisanya cuma marketing. Dan marketing, sayangnya, lebih pintar dari produknya. Kenapa harga HP flagship terus naik padahal inovasi melambat? Karena fokus industri bergeser dari inovasi fungsional ke persepsi premium. Produsen lebih prioritas, margin profit dengan menjual citra dan status daripada peningkatan performa signifikan. Ekosistem lock-in juga membuat konsumen sulit pindah brand, sehingga produsen bebas menaikkan harga. Apakah HP mid-range sekarang sudah cukup bagus? Sangat cukup untuk mayoritas pengguna. HP mid-range model menggunakan chip flagship tahun sebelumnya, layar AMOLED 120Hz fast charging, dan baterai besar dengan harga 30-50% lebih murah dari flagship. Yang tidak didapat hanya fitur premium seperti build material mewah, IP rating tinggi, atau kamera telephoto ekstrem yang jarang dibutuhkan pengguna sehari-hari. Apa bedanya inovasi HP 10 tahun lalu versus sekarang? 10 tahun lalu, perbedaan antar generasi HP sangat signifikan. Dari layar 480 pixel ke Full HD, kamera 5 megapiksel ke 12 megapiksel, single core ke octa core. Sekarang perbedaannya lebih incremental. Kamera 50 megapiksel ke 200 megapiksel yang hasilnya tak jauh beda di layar HP, refresh rate 120 Hz ke 144 Hz dan peningkatan benchmark yang tidak terasa dalam penggunaan sehari-hari. Apakah konsumen punya andil dalam tren harga HP yang terus naik? Ya, selama konsumen terus membeli HP flagship baru setiap tahun meski HP lama masih bagus dan membeli HP mahal untuk kebutuhan dasar, sosmed, chat yang bisa dipenuhi HP mid-range, produsen tidak punya insentif untuk menurunkan harga. Perilaku konsumen memberi sinyal ke industri bahwa harga tinggi masih diterima pasar. Apa itu HP yang benar-benar pintar? HP pintar bukan yang paling mahal, tapi yang 1. Responsif konsisten dalam jangka panjang tanpa degradasi performa. 2. Efisien dalam pengelolaan daya. 3. Mendapat update OS dan security patch minimal 3-4 tahun. 4. Mudah diperbaiki dengan komponen yang tersedia luas. Sayangnya kriteria ini jarang menjadi fokus marketing flagship modern.